Ena mulih na kula megi kenada. Rimo pangir pitur bagi ngomi gelati. Bunga laut pitu sampurin ngomi buati. Rina nande karo ngomi tabasi. Si kurana usala emedalana uta dingkendu roba tea kuningku lana litranandu sengkebaba suine. Nami kendu aku turang Elizabeth Lenegleske ngonde pengula. Ula pedah sambar seribu gancik sambaran dung dekarongku. Adilakin kenai sepilana iba syukurku. Ma syukurku. Mari turang, mari menambah hari aku. Mari karongku, mari bersayang, adili dengan